Bawaslu Kabupaten Pati masih melanjutkan sidang adjudikasi sengketa proses pemilu antara PKS dan KPU. Bawaslu akan membacakan keputusan yang menjadi acuan bagi KPU untuk mengumumkan daftar calon tetap DCT itu pada Senin mendatang 3 September 2018. Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ahmadi mengatakan kesimpulan baik oleh pemohon DPD PKS maupun termohon KPU akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan sidang adjudikasi. Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ahmadi mengatakan putusan atas sengketa proses pemilu itu sifatnya tidak final dan masih bisa dilakukan koreksi. Sementara itu, batas waktu dari Bawaslu RI untuk memberikan keputusan koreksi adalah maksimal 2 hari. Keputusan koreksi dari Bawaslu RI masih bisa dikoreksi dan pemohon pun bisa membawa keberatannya ke PTUN bila belum puas dengan keputusan Bawaslu RI. Keputusan PTUN itu nantinya yang bersifat final. Agus Pambudi, Kabar Baru, Pas Pati.